بسم الله الرحمن الرحيم ترجمان بوكو إياء المدين قرية إمام الغزالي cetakan 1992 buku jilid kedua dimulai dari halaman 183. Yaitu pada kitab Zikir dan Doa. Ini sebagai lanjutan dari sebelumnya. Keempat, merendahkan suara, antara merendahkan benar dan mengeraskan. Karena diriwayatkan bahwa Abu Musa Al-Ash'ari berkata, kami datang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kami telah dekat dengan Madinah. Lalu beliau bertakbir dan manusia ramai dan bertakbir dan mengeraskan suaranya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang engkau serukan itu tidaklah tuli dan jauh. Sesungguhnya yang engkau serukan atau engkau mendoa padanya adalah di antara kamu dan leher kendaraan kamu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Azza wa Jalla, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Janganlah engkau keraskan suara dengan salatmu dan jangan pula diam saja. Surat Al-Isra ayat 110. Yaitu dengan doamu dan dengan dipujikan Allah Azza wa Jalla akan matinya Zakaria alaihissalam, di mana ia berfirman, ketika ia berseru kepada Tuhannya dengan suara yang lembut atau berbisik. Surat Maryam ayat 3. Berfirman Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia atau suara jiwa. Surat Al-A'raf ayat 55. Kelima, tidak memaksakan diri dengan susunan yang bersajak pada doa. Karena keadaan orang yang mendoa itu sewajarlah dengan keadaan merendahkan diri dan memberatkan diri dengan yang tersebut tadi tidaklah bersesuaian. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada suatu golongan yang melewati batas pada doa. Berfirman Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia atau suara jiwa. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Ada yang mengatakan maksudnya ialah memberatkan diri dengan bersajak. Yang lebih utama ialah melampaui doa-doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabiin atau doa yang ma'dzur. Kadang-kadang orang yang berdoa itu melewati batas pada doanya, lalu meminta apa yang tidak digendaki oleh kemuslihatannya. Dari itu, maka tidak seorang pun yang dapat menyusun doanya dengan baik. Karena itulah diriwayatkan dari Mu'az radhiyallahu anhu bahwa ulama itu diperlukan dalam surga. Karena dikatakan kepada penduduk surga, bercita-citalah, maka mereka tidak tahu bagaimana bercita-cita itu sebelum mereka mempelajari dari para ulama. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awaslah bersajak pada doa, memadailah seorang kamu mengatakan dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta padamu surga dan berlindung dengan engkau dari neraka dan yang mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Dalam satu hadis tersebut, akan datang suatu kaum yang melampaui batas pada doa dan bersuci. Setengah salaf lalu pada seorang tukang pangkas yang berdoa dengan bersajak. Maka ditegurnya, adakah engkau begitu bersusah payah menyusun kata kepada Allah? Sesungguhnya aku mengaku sudah melihat seorang kekasih bangsa Ajam atau bukan Arab mendoa dan tidak melebihkan ucapannya dari wahai Allah Tuhanku, jadikanlah kami orang yang baik. Wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau siarkan keburukan kami pada hari kiamat. Wahai Allah Tuhanku, berilah pada kami taufik dan kebajikan. Dan manusia ramai mendoa dari tiap-tiap sudut di belakangnya, dan dia dikenal dengan keberkatan doanya. Berkata setengah mereka, berdoalah dengan lidah kehinaan dan kejahatan, tidak dengan lidah kefasihan dan kelancaran kata-kata. Dan dikatakan bahwa para ulama dan segolongan orang-orang soleh atau al-abdal tidak melebihkan pada doanya di atas 7 perkataan atau kurang lagi. Dan dibuktikan untuk itu dengan menghabiskan surat Al-Baqarah. Karena Allah Ta'ala tidak menerangkan dari hal doa-doa hambanya pada suatu tempat pun yang lebih banyak dari itu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan sajak ialah memberatkan doa dengan menyusun kata-kata yang mana demikian itu tidak bersesuaian dengan kerendahan dan kehinaan diri. Kecuali pada doa-doa yang diterima dari Rasulullah SAW. Kalimat-kalimat yang berseimbangan atau berwajan, tetapi tidaklah secara memberatkan seperti bacaan doa Nabi SAW. Yang artinya, aku meminta kepadamu keamanan pada hari yang dijanjikan azab, belasan dosa atau jauma walid. Aku meminta surga pada hari kekekalan bersama orang-orang yang didekatkan, lagi yang menyaksikan, orang-orang yang rukuk dan yang sujud, orang-orang yang menepati dengan janji-janji yang dijanjikan. Sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya engkau berbuat apa yang engkau kehendaki. Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Dan contoh-contoh yang lain seperti, maka hendaklah dibatasi kepada doa-doa yang diterima dari Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Atau memohon dengan lidah kerendahan dan ketundukan hati tanpa bersajak dan memberatkan atau takallud. Maka merendahkan diri itu adalah dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Keenam, merendahkan diri dan khusyuk serta gemar dan takut kepada Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka telah berlomba-lomba dalam usaha-usaha kebaikan dan mereka mendoa kepada kami dengan pengharapan dan perasaan takut. Surat Al-Anbiya ayat 90. Berfirman Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia atau suara jiwa. Surat Al-A'raf ayat 55. Bersabda Nabi SAW, apabila dikasihi oleh Allah seorang hamba, niscaya dicobanya, sehingga terdengar ia merendahkan diri, atau at-tadarru, dirawikan Abu Mansur At-Tailani dari Anas. Ketujuh, menetapkan hati dengan mendoa dan meyakini akan diterima serta membenarkan harapan pada doa itu. Bersabda Nabi SAW, Jangan diucapkan oleh seseorang pun kamu apabila mendoa, "Wahai Allah Tuhanku, ampunilah dosaku kalau engkau kehendaki. Wahai Allah Tuhanku, kasihanilah aku kalau engkau kehendaki." Untuk menetapkan hati atau mengazamkan permintaan itu. Karena sesungguhnya tak ada yang memaksakan Allah Ta'ala. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila berdoa seorang kamu, maka hendaklah ia membesarkan keinginan, karena tiada akan menyamai keagungannya oleh sesuatu." Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mendoalah kepada Allah, dan kamu meyakini akan diterima. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla tiada akan menerima doa dari hati yang lalai." Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Berkata Sufyan bin Uyainah, "Tidaklah dilarang seseorang kamu dari doa apa yang diketahuinya dari dirinya. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima doa makhluk yang terjahat, yaitu iblis yang telah dikutuk Allah. Karena iblis itu berkata, 'Wahai Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai kepada hari mereka dibangkitkan.' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh.'" Surat Al-Hijr ayat 36-37. Kedelapan, bersungguh-sungguh pada mendoa dan mengulang-ulangnya 3 kali. Berkata Ibnu Mas'ud, "Adalah Nabi SAW apabila mendoa, ia mendoa 3 kali. Dan apabila meminta, ia meminta 3 kali. Diriwayatkan Muslim. Dan seyogyanya ia tidak merasa lambat diterima doanya itu. Karena sabda Nabi SAW, "Akan diterima doa seorang kamu selama tidak minta disegerakan." Di mana ia mengatakan, "Aku telah mendoa, maka doaku tidak diterima." Apabila engkau mendoa, maka mintalah banyak-banyak pada Allah. Karena sesungguhnya engkau mendoa pada Allah yang Maha Pemurah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Berkata sebagian mereka, "Sesungguhnya aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla suatu keperluan sejak 20 tahun yang lampau dan tidak dikabulkannya doaku itu. Sedang aku mengharap akan dikabulkan. Dan aku meminta kepada Allah Ta'ala kiranya dianugerahinya aku taufik untuk meninggalkan apa yang tidak penting bagiku." Bersabda Nabi SAW, "Apabila meminta seseorang kamu pada Tuhannya sesuatu permintaan, maka dimintanya pengabulan. Dari itu hendaklah dibacakan, 'Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat.'" Artinya, segala pujian bagi Allah, di mana dengan nikmatnya sempurnalah segala yang baik. Barang siapa terlambat sesuatu dari permintaan itu kepadanya, maka hendaklah dibacakan, "Alhamdulillahi ala kulli hal." Segala pujian bagi Allah di atas segala hal keadaan. Kesembilan, doa itu dimulai dengan menyebutkan atau berzikir akan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah dimulainya dengan meminta. Berkata Salmah bin Al-Aqwa, "Belum pernah aku mendengar Rasulullah SAW memulai doanya selain dimulainya dengan membacakan, 'Subhana Rabbiyal Aliyya A'lal Wahhab.'" Artinya, "Maha suci Tuhanku yang tertinggi, maha tinggi yang maha pemberi." Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, "Barang siapa bermaksud meminta pada Allah sesuatu keperluan, maka hendaklah dimulainya dengan salawat kepada Nabi SAW. Kemudian dimintanya akan keperluan itu. Kemudian disudahinya dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima akan dua salawat itu, dan Dia Maha Pemurah daripada meninggalkan atau tidak menerima akan doa di antara kedua salawat tadi. Diriwayatkan pada suatu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu meminta pada Allah Azza wa Jalla suatu keperluan, maka hendaklah kamu mulai dengan salawat kepadaku. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemurah daripada dimintakan padanya dua keperluan, lalu diterimanya yang satu dan ditolaknya yang lain. Diriwayatkan hadis tersebut oleh Abu Thalib Al-Makki. Kesepuluh, ada batin. Itulah yang pokok pada diterima doa, yaitu taubat. Mengembalikan segala hak orang yang teraniaya dan menghadapkan jiwa raga kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh kemauan hati. Maka itulah sebab yang mendekatkan pada diterima doa. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar bahwa ia mengatakan, telah mendapat malapetaka manusia dengan kemarau yang hebat pada masa Musa alaihissalam. Lalu keluarlah Musa alaihissalam bersama Bani Israel meminta hujan pada Allah Ta'ala. Mereka tiada diturunkan hujan, sehingga Musa alaihissalam keluar tiga kali dan tidak juga diturunkan hujan. Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa, aku tidak menerima doamu dan doa orang-orang bersamamu, karena pada kamu ada orang yang suka menceritakan kekurangan orang atau lalat merah. Maka bermohon Musa alaihissalam, wahai Tuhanku, siapakah di antara itu supaya kami keluarkan dia dari kami? Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa, hai Musa, aku larang kamu semuanya dari lalat merah atau namam, dan akulah namam. Lalu bersabda Musa alaihissalam kepada Bani Israel, tobatlah kamu semuanya kepada Tuhanmu dari lalat merah itu. Maka bertobatlah mereka, lalu diturunkan oleh Allah Ta'ala hujan kepada mereka. Berkata Sa'id bin Jubair, datanglah musim kemarau kepada manusia pada salah seorang dari raja-raja Bani Israel. Lalu mereka meminta hujan. Maka bersabdalah raja itu kepada Bani Israel, hendaklah kiranya diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita hujan, atau kita sakiti Allah itu. Lalu ditanyakan raja tadi, bagaimanakah kita sanggup menyakitinya, sedang dia di langit? Maka menjawab raja itu, bunuhlah wali-wali dan orang-orang yang mentaatinya. Maka yang demikian itu adalah menyakitkannya. Maka diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu hujan. Bercerita Sufyan Sufyan As-Suri, sampai kepadaku cerita bahwa kaum Bani Israel mengalami kemarau 7 tahun lamanya, sehingga mereka memakan bangkai dari tempat-tempat sampah dan memakan anak-anak kecil. Dalam keadaan yang demikian itu, lalu mereka dibawa ke bukit-bukit. Mereka itu menangis dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabi-nabi mereka alaihissalam, kalau berjalanlah kamu kepadaku dengan tapak kakimu, sehingga pecahlah lutut-lututmu, sampailah tangan-tanganmu ke puncak langit, dan penatlah lidah-lidahmu dari mendoa. Tetapi aku tidak akan mengabulkan orang yang berdoa dari kamu, dan tidak akan mengasihi orang yang menangis dari kamu sebelum kamu mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizalimi kepada pemiliknya. Lalu mereka laksanakan pengembalian hak itu, maka mereka pun diturunkan hujan dari hari itu juga. Bercerita Malik bin Dinar, manusia Bani Israel mendapat musibah atau bencana kemarau. lalu keluar mereka berkali-kali meminta hujan, maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla pada Nabi mereka, supaya memberitahukan kepada mereka yang maksudnya. Sesungguhnya kamu semua keluar kepadaku dengan badan najis. Kamu angkatkan kepadaku tapak tangan yang telah kamu tumpahkan darah dengan dia. Kamu isikan tapak tangan yang telah kamu tumpahkan darah dengan dia. Kamu isikan penuh perutmu dengan yang haram. Sekarang telah bersangatan benar amarahku kepadamu dan kamu tidak bertambah dekat kepadaku, melainkan bertambah jauh. Berkata Abu Siddiq An-Naji, Nabi Sulaiman alaihissalam keluar berdoa minta hujan. Maka lalulah dia dekat seekor semut yang terlentang belakangnya di atas tanah. Mengangkatkan dengan kakinya ke langit seraya mendoa, Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya kami adalah suatu makhluk dari makhluk-Mu dan tiada merasa cukup tanpa rezeki yang kamu berikan. Maka janganlah engkau binasakan kami dengan dosa yang diperbuat oleh selain kami. Maka bersabda Sulaiman alaihissalam kepada rombongannya, Pulanglah, sesungguhnya kamu telah diberikan hujan dengan doa dari selain kamu. Berkata Al-Auza'i, Serombongan manusia keluar meminta hujan, istisqa. Maka bangunlah dalam rombongan mereka Bilal bin Sa'ad. Lalu memujikan Allah Ta'ala dan menyanjungnya. Kemudian berkata, Wahai rombongan orang yang telah hadir, tidakkah kamu mengaku kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan jahat? Lalu mereka itu menjawab, Ya Allah Tuhanku, benar. Maka berdoa Bilal bin Sa'ad, Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya kami telah mendengar Engkau berfirman, Ma'ala muhsinina min sabiyah. Tidak ada jalan terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan untuk menyalahkannya. Kami telah mengaku berbuat kejahatan, maka adakah pengampunan engkau selain kepada orang-orang yang seperti kami? Wahai Allah Tuhanku, ampunilah kami, kasihanilah kami, dan turunkanlah kepada kami hujan. Maka bila mengangkatkan kedua tangannya, dan orang banyak pun mengangkatkan tangannya, maka turunlah hujan kepada mereka. Dikatakan kepada Malik bin Dinar, Doakanlah pada Tuhanmu bagi kami. Maka menjawab Malik, Sesungguhnya kamu memperlambatkan turunnya hujan, dan aku memperlambatkan pencegahannya. Diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam keluar meminta hujan. Maka tatkala mereka itu telah pesan, lalu bersabda Isa alaihissalam, Siapa di antara kamu yang berbuat dosa, pulanglah. Maka pulanglah mereka itu semua, dan tak ada yang tinggal bersama Isa pada lapangan yang kering itu, selain seorang saja. Lalu bersabda Isa alaihissalam padanya, Adakah engkau berdosa? Maka menjawab orang yang seorang itu, Demi Allah, Aku tidak tahu sedikit pun bahwa aku berdosa. Kecuali pada suatu hari aku mengerjakan sholat, maka lalulah dekatku seorang wanita. Lalu aku menoleh kepadanya dengan mataku ini. Sewaktu wanita itu melintasi aku, maka aku masukkan jariku ke dalam mataku. Kemudian aku tarikkan kembali, dan aku ikuti lagi wanita itu dengan mataku. Maka bersabda Isa alaihissalam kepadanya, Berdoalah kepada Allah, supaya aku membaca amin kepada doamu. Diterangkan bahwa orang itu lalu mendoa, maka menampaklah awan hitam di langit. Kemudian langit itu mencurahkan hujan, mereka pun memperoleh air. Berkata Yahya al-Ghazani, Telah ditimpakan kemarau kepada manusia pada masa Daud alaihissalam. Maka mereka memilih 3 orang dari ulama-nya, lalu keluar meminta hujan untuk mereka. Berdoa seorang dari tiga itu, "Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menurunkan dalam Taurat Engkau bahwa kami memaafkan orang yang berbuat kezaliman kepada kami. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya kami telah berbuat kezaliman kepada diri kami sendiri, maka maafkanlah kami." Berdoa ulama yang kedua, "Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya telah Engkau turunkan dalam Taurat Engkau bahwa kami memerdekakan budak-budak kami. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya kami adalah budak-budak kami. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya kami adalah budak Engkau, maka merdekakanlah kami." Berdoa ulama yang ketiga, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya telah Engkau turunkan dalam Taurat Engkau bahwa tidaklah kami menolak orang-orang miskin apabila mereka berdiri di pintu-pintu kami. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya kami adalah orang-orang miskin Engkau. Kami berdiri di pintu Engkau, maka janganlah Engkau tolak doa kami." Maka hujan pun diturunkan kepada mereka. Berkata Atok As-Salmi, "Kami tidak diberikan hujan, lalu kami keluar meminta hujan. Tiba-tiba kami bertemu dengan Sa'dun Gila atau Al-Majnun di pekuburan. Maka ia melihat kepadaku seraya berkata, 'Hai Atok, adakah ini hari kebangkitan atau dikumpulkan apa yang dalam kubur?' Maka aku menjawab, 'Tidak, hanya kami tidak diturunkan hujan, maka kami keluar meminta hujan.' Lalu bertanya Sa'dun Gila, 'Dengan hati bumi atau dengan hati langit?' Aku menjawab, 'Dengan hati langit.' Maka menyambung Sa'dun, 'Amat jauh itu, hai Atok. Katakanlah kepada orang-orang yang takabur itu, janganlah kamu takabur, karena yang mengecam itu melihat.' Kemudian ia menoleh ke langit dengan matanya seraya mendoa, 'Wahai Tuhanku yang mengaturku dan yang memerintahkanku, janganlah Engkau binasakan negeri Engkau disebabkan dosa hamba Engkau. Tetapi dengan rahasia yang tersembunyi dari nama-nama Engkau dan apa yang disembunyikan oleh hijab-hijab dari segala rahmat Engkau, tidaklah lain, melainkan kiranya Engkau sirami kami dengan air yang banyak membanjir. Dan hiduplah hamba-hambamu dengan air itu dan yang menghilangkan kehausan negeri dengan dia. Wahai kiranya yang maha kuasa atas segala sesuatu.' Berkata atau seterusnya, maka belum lagi habis kata-kata itu diucapkan, lalu mengguruhlah langit dan kilat sambung-menyambung dan turunlah hujan seperti dicurahkan dari langit. Maka Sa'dun berpaling seraya bermada. Beroleh kemenangan orang Zaid dan Abid. Mereka melaparkan perut karena Tuhannya. Tidak menidurkan mata yang sakit karena cinta. Maka lalulah malam. Sedang mereka berjaga-jaga. Disibukkan mereka oleh ibadah kepada Allah Ta'ala. Sampai orang menyangka di antara mereka ada yang gila." Berkata Ibnu Mubarak, "Aku datang ke Madinah pada tahun kemarau benar. Maka keluarlah manusia-manusia meminta hujan. Lalu aku pun keluar bersama mereka. Tiba-tiba datanglah seorang budak hitam dengan memakai dua helai kain kasar. Dia bersarung dengan yang sehelai dan yang sehelai lagi diletakkan di atas daunnya. Ia duduk di dekatku. Maka aku dengar dia mendoa, 'Wahai Tuhanku, adakah Engkau jadikan segala wajah yang banyak dosa dan perbuatan jahat pada sisimu? Telah Engkau tahan hujan dari langit untuk Engkau ajarkan kepada hambamu dengan yang tahan hujan. Dengan yang demikian, maka aku bermohon pada Engkau, wahai Maha Penyantun, yang mempunyai belas kasihan, wahai yang tidak dikenal hamba daripadanya selain kebaikan. Kiranya menurunkan hujan kepada mereka jam demi jam. maka terus-meneruslah kuda hitam itu mengucapkan jam demi jam, sehingga langit berpakaian dengan mendung, dan turunlah hujan dari segala penjuru. Berkata ilmu barat, aku pergi kepada Fudail. Maka ia bertanya, mengapakah aku melihat engkau susah? Lalu aku menjawab, ada suatu hal yang telah dialami oleh orang lain lebih dahulu dari kami. Maka dapat diatasinya, tetapi kami tidak. Lalu kami ceritakan kepadanya cerita itu. Maka berteriaklah Fudail seraya jatuh pingsan. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an meminta hujan dengan Abbas radhiyallahu an. Sewaktu Umar telah selesai dari doanya, lalu mendoa Abbas, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya tidaklah turun bencana dari langit selain disebabkan dosa. Dan dosa itu tidak akan hilang selain dengan taubat. Dan orang banyak telah menghadapkan wajah kepada engkau disebabkan aku karena kedudukanku dari nabi engkau sallallahu alaihi wasallam. Inilah tangan kami. Kami angkatkan kepada engkau dengan segala dosa dan kami telah nasihat menasihati sesama kami dengan taubat. Engkau lah penggembala yang tidak menyia-nyiakan yang telah hilang dan tidak meninggalkan yang sudah pecah di rumah yang disia-siakan. Sesungguhnya yang kecil telah merendahkan diri, yang besar telah berperasaan halus, telah meninggilah suara dengan pengaduan. Dan engkau mengetahui akan rahasia dan yang tersembunyi. Wahai Allah Tuhanku, maka turunkanlah hujan dengan rahmatmu sebelum mereka berputus asa. Lalu binasalah mereka. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Berkata Umar radhiyallahu an seterusnya, belum lagi habis perkataannya, lalu terangkatlah langit seperti bukit-bukit.